terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal, Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Almasia Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang hear the angels' voices. when Christ was born. For night, divine, oh night, divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, Keep. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay a keeping their sheep. On a cold winter's night that was so deep, Noel, Noel, Noel, Noel, born is the King of Israel. Jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.